Dan lagu mana kita makan hak arang dan ni buat hak arang ni lagu mana? Se saja jawapannya taubat. Cuma kalau libat dengan hati orang, wajib pulang balik. Kalau libat dosa kita dengan Allah, tak ada pulang balik apa-apa, taubat saja. Dosa kita dengan Allah, mata lihat haram. Dosa kita dengan Allah, minum arak. Bahan pi kuda, syak ganja. Faham? Heroin, morfin. Tak? Ha, tu dosa dengan Allah. Tak payah pergi minta maaf dengan tokek ganja. Faham tak? Terus dengan Allah, astagfirullahalazim dalam hati, aku menyesal membuat dosa kepadamu. Ampunkan dosa aku. Allah ampunkan pada masa tu juga, on the spot, di atas sokang. Nah, tak tunggu lama. Nah, tapi kalau kait dengan hati orang, empat syarat. Yang pertama, bertiwak dosa, menyesal, berazam tak mau buat dah, kena pulang balik harta orang. Kalau tak pulang balik, tak terima taubat. Nah, dah kalau maknanya, nah, lama dah, tak ada kira. Ha, wajib kena pulang balik. Lama dah icuri kambing masa boh merah hari tu. Orang dah sibuk-sibuk duduk cari perahu nak lari bukit. Dah boh besar kan? Nah, dia ambil kesempatan curi kambing seko. Ha, learning baru dengar, dia menyesal dah pada Allah. Bertaubat, Tuhan tak terima. Dia kena ganti balik. Kalau kambing tu ada lagi, kena rata kambing. Walaupun tahun 26 boh merah ni 2013. Kambing naik wheelchair, tak rok dah kambing. Tak rok, dua dah kambing. Kena atur juga. Faham? Kerana hak orang. Mampu dah kambing, makan dah, meleh dah. Kena bayar harganya. Harga kira zaman bila? Zaman dia ni, bukan zaman ambil. Kalau zaman ambil tahun 26, kambing 8.5 sekor. Faham? Dia ni 800. Nampak? Eh? Haa, kambing. Kalau kecek-kecek pun 600. Nak? Haa. Dah mana nak kena pulang balik? Ha? Kena pulang balik. Mereka ambil cicin orang ke? Mereka ambil papang orang ke? Sekeping mereka ada curi buah ke? Nak? Haa.